Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mal farqu baina alhamd wal madh? Apa perbedaan antara al-madhu dengan alhamdu? Tafadhal, siapa yang bisa? Tafadhal, menjawab. Tayyib. Al-madhu tanpa kecintaan dan pengagungan. Tayyib. Kemudian bedanya dengan sana? Antara alhamdulillah dengan sana? Tayyib, sana itu alhamdu yang berulang-ulang. Hasantum. Yang keempat sekarang. Keempat. Itu dia. Taib. Qala Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, al-thalithu min madmun khutbatil mu'allif, dari kandungan khutbah mu'allif Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, anna Allah mahmudun bi kulli lisan. Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dan disanjung dengan seluruh lisan. Dengan seluruh lisan. Ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Karena tidak ada sesuatu pun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan semuanya bertasbih kepada Allah. Muji kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Imma bilisanil maqal. Ya, baik itu dengan lisan maqalnya terucapkan, atau bilisanil hal, dengan keberadaan makhluk tersebut, menunjukkan bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna. Wa ma'budun bi kulli makan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala diibadahi di setiap tempat kecuali apa? Kecuali al-hammam wal maqbarah. Kecuali Allah SWT tidak diibadahi di tempat buang hajat dan juga di maqbarah. Tayyib. Ay, maksudnya adalah mustahikun wa jaizun ay yuhmada bi kulli lughah. Allah SWT berhak dan boleh untuk dipuji, boleh untuk disanjung dengan seluruh bahasa, ya, bahasa apa saja. Allah SWT maha tahu, maha faham, baik bahasa binatang atau bahasa tumbuhan atau bahasa manusia dan yang lainnya. Wa yu'bada bi kulli buq'atin, dan Allah SWT diibadahi di setiap tempat kecuali tadi al-hammam wal maqbarah, ya, tempat buang hajat dan juga kuburan. Satu lagi apa? Hah? Tempat sampah termasuk. Apa lagi? Hah? Taib. Tempat peribadahan selain Allah SWT. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW tanyakan kepada mereka, hal fiha wathanun yu'bad? Apakah di tempat tersebut ada sesembahan selain Allah SWT yang diibadahi? Maka di tempat tersebut tidak boleh pula ditegakkannya ibadah. Tayyib. Hasantum. Ar-rabi', kemudian yang keempat, si'atu ilmillahi bikunihi la yakhlu min ilmihi makanun. dalam khutbah muallif terkandung luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala la yakhlu, tidak ada yang luput min ilmihi, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala makanun, suatu tempat pun ya, tidak ada suatu tempat pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dari peliputannya semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika antum yakin Allah SWT maha tahu, maha luas ilmunya, seseorang akan malu. Seseorang akan malu untuk dia apa? Berbuat ma'asi, maksiat, berbuat keji, berbuat munkar yang diingkari oleh syariat. Jika dia faham luasnya ilmu Allah SWT. Kenapa? Karena Allah SWT memiliki para malaikat min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa shimalihi. Allah Subhanahu wa taala memiliki 4 malaikat yang masing-masing 4 malaikat itu mengikuti seorang hamba, melihat pergerakan seorang hamba, mencatat tentang keberadaan dia ya. Sehingga dalam ayatnya di surat Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Allah Subhanahu wa taala qahir, maha kuasa, maha tinggi di atas hambanya. Wa yursilu alaikum hafadzah, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kalian apa? Hafadzah, para penjaga. Itu apa? Malaikat yang 4. Di belakang kita, di hadapan kita. Kemudian apa? Di atas dan di bawah kita. Ya. Kemana saja kita berpaling, kemana saja kita berbuat, di sana malaikat menyaksikan. Ya, sehingga siapa yang tahu tentang ilmu Allah SWT, dia akan malu berbuat maksiat di tempat manapun, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Tayyib. Terlebih akan jelas ya, semua perbuatan kita diketahui di hadapan Allah SWT nanti ya. Semua kita, masing-masing kita akan melihat catatan amalan-amalan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap dari lisan seseorang melainkan di sisinya ada pencatat. Tayyib. Sehingga ini, barang siapa yang telah mewujudkan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia yakini hal itu ya, sebagai akidah yang benar, dia akan hati-hati. Dia tidak akan sembrono istilahnya ya. Tidak akan semrawutan, serba diterjang demi mencapai hawa nafsunya ya. Ini menunjukkan apa? Belum punya malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman atas apa? Penglihatan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat inilah yang harus kita bina, yang harus kita mendidik diri-diri kita. Ya, kita malu dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kita punya batasan, punya rem untuk tidak terperosok, terjatuh ke dalam perkara-perkara yang hal itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Meskipun mungkin dia lisannya tidak mengatakan saya tidak percaya dengan ilmu Allah. Iya, lisannya diam. Tetapi apa? Keberadaan dia, lisanul hal, keberadaan dia menunjukkan dia telah apa? Menyepelekan Allah SWT. Ketika batasan-batasan Allah SWT dilarang atau dilabrak ya, dilanggar. Karena Allah SWT lahul hudud, memiliki batasan-batasan yang harus kita perhatikan. Tayyib. Dan juga wa kamalu qudratihi wa ihatatihi bihaitsu la yulhihi amrun an amrin. Sempurnanya kekuasaan Allah SWT dan peliputan Allah SWT, yang mana tidak ada yang melalaikan Allah SWT suatu urusan pun ya, tidak ada yang bisa melalaikan. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak ada sebesar zarrah ya, debu yang kita lihat di sinar lampu matahari ataupun lampu motor dan sebagainya, debu-debu yang terbang itu disebut dzarrah. Maka sekecil itu pun atau bahkan yang lebih kecil daripada itu pun tidak ada yang bisa melalaikan Allah, menyibukkan Allah SWT dari urusannya. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan apa? Kesempurnaan ilmu Allah SWT dan kemampuannya serta peliputannya. Ya. Sehingga tidak ada yang bisa menutupi seseorang dengan sekecil itu dan yang lebih terkecil dari itu, apalagi yang lebih besar daripada itu. Semuanya jelas, gamblang, terang. Tunjuk. Sehingga apa? Di mana letak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Kemudian kita apa? Terkadang berani melanggar batasan-batasan Allah, ya. Peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kemungkaran-kemungkaran maksiat. Tunjuk. Dan yang kelima kata beliau, azamatuhu wa kibriya'uhu wa tarafu'uhu an kulli syabihin wa niddin wa mumathilin. Keagungan dan kesombongan Allah SWT serta tingginya Allah SWT dari setiap penyerupaan, tandingan dan yang menyamai. Allah SWT maha agung, maha sombong, maha tinggi, maha angkuh. Itu merupakan sifat Allah SWT. Allah yang berhak memiliki sifat kesombongan, keagungan, keangkuhan yang tidak boleh dimiliki oleh hambanya. Walillahi al-kibriya'u fis samawati wal ard. Milik Allah, kata Allah SWT, kesombongan di langit ataupun di bumi. Milik Allah saja. Sehingga kata Allah SWT dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-izzu izari wal kibriya'u ridai, faman yunazi'uni azabtuhu. Kemuliaan itu adalah izari, diibaratkan sarungku. Kesombongan adalah apa? Ridai, pakaian luar, selendang ataupun rompi dan yang lainnya. Ini hanya sebagai kiasan saja yang menunjukkan bahwasanya kemuliaan, keagungan dan kesombongan itu adalah hak Allah. Sehingga kata Allah SWT, faman yunazi'uni, barang siapa yang seseorang ingin mencopot kesombongan, keangkuhan dariku, azabtuhu, niscaya akan aku azab dia. Ya. Siapa saja dari makhluknya yang ingin memiliki kesombongan, Allah azab, karena itu adalah hak Allah, milik Allah. Apa yang patut kita sombongkan? Ya. Apa yang kita patut sombongkan daripada ilmu, harta dan yang lainnya? Ya. Yang kita dapati itu sedikit. Wa ma utitum famata'ul hayatid dunya. Apa yang diberikan kepada kalian itu apa? Perhiasan dunia saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Apa yang pantas, apa yang layak kita sombongkan yang ada pada diri kita? Bukan kita merasa sombong, merasa angkuh dari yang lain. Karena diberikan harta atau karena diberikan ilmu atau karena banyaknya anak. Karena ini kesombongan yang ada pada orang-orang jahiliyah. Mereka merasa sombong, merasa angkuh ketika diberikan harta dan anak. Demikian pula yang timbul pada umat ini, merasa sombong ketika diberikan ilmu. Ya. Yang ilmu, kata Sufyan Al-Thawri, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dipelajari, dicari, ditekuni supaya Allah ditakuti. Bukan kita hendak mencopot kesombongan dari Allah SWT, dipakaikan pada diri kita, dikenakan pada diri kita, ya, merasa apa? Mencapai pada derajat yang tinggi, merasa tidak ada manusia yang bisa mengalahkannya, yang setara, setanding, merasa tidak butuh nasihat dari orang lain, ya, sudah menduduki apa? Tingkatan pertama dari manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja sebagai manusia utama apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling musyawarah, saling munasaha, nasihat dan yang lainnya. Bagaimana dengan umatnya? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di zaman kita yang semakin jauhnya zaman, maka semakin jeleknya generasi tersebut. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarru minhu, kata Anas Ibn Malik. Sehingga tidak ada yang layak kita sombongkan. Apa itu sombong? Sombong yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar apa? Dzarrah tadi, kembali ke dzarrah karena permisalan yang paling kecil yang hanya bisa dilihat oleh sinar. Baru kita melihatnya. Kalau ada sinar baru apa terlihat. Tayyib. Tidak akan masuk jannah orang yang ada kesombongan di dalam hatinya sebesar dzarrah. Meskipun kata para ulama apa? Dukhulan awaliyan. Masuk pertama kali. Kalau dia muwahhid mungkin masuk sebagai apa? Nomor sekian. Setelah dia apa? Diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka kata seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'alayhi hasanatan. Sesungguhnya ada seseorang yang dia mencintai bajunya bagus, sendalnya bagus. Ya, suka rapi dalam berpakaian, dalam memakai sendal. Ya, ini apa? Bagus, perkara yang bagus. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala maha indah dan mencintai keindahan, kebagusan. Ya. Semata-mata dia mengenakan pakaian, memakai sendal yang bagus, yang rapi, itu adalah apa? Bentuk mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai apa? Keindahan, perkara yang bagus. Meskipun di sisi lain adanya apa? Zuhud. Tetapi bukan berarti zuhud itu membimbing seseorang untuk apa? Asal-asalan. Ya. Pakai sendal selimpangan umpamanya, ya. Kanan lain, kiri lain. Demikian pula pakai baju mungkin yang kumel, yang sobek, sementara di rumahnya banyak yang rapi. Bahkan ini apa? Bentuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan kita tampakkan nikmat itu ada pada diri kita. Dari pakaian ataupun yang lainnya. Ya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ya, pakailah oleh kalian wahai Bani Adam zinatakum, perhiasan kalian kapan? Inda kulli masjid, ketika kalian hendak salat. Ya, salat diusahakan dengan apa? Yang rapi, yang bagus. Karena kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai hendak menghadap manusia kita rapi, memakai wangi-wangian. Iya. Menghadap Allah Subhanahu wa taala kalah. Dengan pakaian yang kotor, dengan bau badan yang tidak sedap dan yang lain. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Di surat Al-A'raf. Tayyib. Kenapa Allah SWT zat yang maha agung, yang maha sombong dan angkuh dari yang menyamai, yang menandingi? Likamali sifatihi min jami'il wujuh, karena sempurnanya sifat Allah SWT dari segala sisi. Tidak ada suatu celah pun yang Allah SWT kurang, sehingga sebagai zat yang pantas untuk apa? Menyombongkan diri. Sedangkan manusia dari sisi mana dia menyombongkan diri? Dari segi harta? Iya mungkin, tapi segi yang lain, apakah dia sempurna? Dari segi ilmu mungkin iya, dari segi yang lain apakah dia selamat? Ya. Sehingga apa? Allah SWT sempurna sifatnya sebagai zat yang berhak untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Tayyib. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sombong adalah batarul haqqi. Ya, menentang kebenaran. Datang al-haq. Datang tuntunan, petunjuk daripada Al-Qur'an as-Sunnah dan pemahaman yang benar. Tetapi dia apa? Menganggap remeh. Terlebih kalau yang menyampaikan itu apa? Orang yang di bawahnya. Bukan satu level. Ya, bukan satu tingkatan. Ya. Dia anggap yang namanya nasihat itu harus datang daripada orang yang lebih tinggi. Kalau yang satu level, satu tahapan, satu tingkatan atau bahkan lebih rendah, tidak berharga. Ini keliru. Salah. Ya. Karena nasihat apa? Datang dari siapa saja. Ya. Dan merupakan sifat muslim satu dengan yang lainnya, munasahah, untuk saling menasihati. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabrin. Apakah ada syariat menentukan nasihat itu harus daripada yang lebih tinggi? Tentunya harus ada di sana contohnya. Tayyib. Atau dalilnya yang menunjukkan bahwa nasihat itu harus daripada yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Bahkan bentuk tawadhu, ya. Tawadhu seseorang, rendah hatinya seseorang terhadap ilmu dengan dia menerima nasihat dari siapa saja. Dan menunjukkan sombongnya seseorang tadi ketika dia apa? Enggan menerima nasihat karena dia anggap orang yang menasihatinya di bawahnya. Tayyib. Sehingga di sini butuhnya praktek ilmu, ya. Seperti yang saya sering ulang-ulang di sisi teman-teman, ya, sering saya ingatkan di saya pribadi dan juga teman-teman, nikmat yang sangat besar ketika kita bisa bermujalasah dengan para ulama, itu adalah kenikmatan. An-ni'matu fawqa ni'mah. Allah SWT pilih manusia-manusia untuk bisa menimba ilmu di hadapan para ulama. Tidak semuanya, meskipun mereka memiliki harta, kelapangan, keluasan. Ya. Kemudian setelah itu apa yang perlu kita lihat? Yaitu pengamalan ahlul ilmi terhadap ilmu tersebut. Itu yang sering saya ajak teman-teman berpikir terhadap ini. Ya. Bagaimana para ulama mereka mengamalkan ilmu ayat ataupun sunnah yang telah sampai kepada mereka. Berarti kita ada di darul ilmi, di darul hadis, hanya menimba dan menimba ilmu, menghafal dan menghafal ilmu Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dihafal dan dihafal, tapi apa? Tidak tahu pengamalannya seperti apa. Sehingga banyak-banyak daripada para thalabatul ilm yang salah langkah ketika tidak melihat bagaimana alim mengamalkan ilmu tersebut. Karena tidak ada disebut ulama, melainkan mereka apa? Orang yang beramal dengan ilmunya. Sehingga Allah sifati innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Karena mereka benar-benar mengamalkan ilmu yang mereka miliki, bukan hanya sebagai hiasan. Tayyib. Dan juga termasuk sombong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghamtun nas, meremehkan manusia. Ya. Tadi karena dia menolak al-haq, akhirnya apa? Meremehkan manusia yang membawanya. menganggap kecil, menganggap apa, tidak terpandang, bukan orang kaya, atau orang biasa, bukan talabatul ilm dan yang lainnya. Ya. Tetapi tentunya yang perlu kita perhatikan dalam an-nasihah sesuai dengan tempatnya. Ya. Sesuai dengan tempatnya. Dan diperhatikan adab-adab dalam nasihat. Yang kebanyakan manusia sekarang ini apa? Mengatasnamakan nasihat, tetapi apa? Bongkar aib. Iya. Nasihat yang tidak ilmiah. Seperti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya saling menasihati satu dengan yang lainnya. Kemudian saling menerimanya satu dengan yang lainnya terhadap nasihat yang diberikan oleh saudaranya. Bukan bongkar-bongkaran aib. Iya. Seperti antum yang lihat di media massa, di Facebook, di internet, kebanyakan manusia apa, mengatasnamakan nasihat, akhirnya apa, perang dunia maya, ya, dijadikan sebagai sarana pertempuran. Tuh, satu bongkarnya aib si fulan, satu bongkar lagi dan yang adab-adab dalam nasihat yang semakin kurang untuk diperhatikan. Dan betapa banyaknya orang-orang yang melakukan atas nama nasihat, tetapi apa? Tidak ilmiah tadi. Ya, tidak dibangun atas ilmu. Tapi dibangun di atas atifiyah, kecenderungan, kecondongan. Dan juga apa? Betapa banyak orang-orang yang mengatasnamakan nasihat, sementara dia bukan sebagai orang yang mumpuni dalam bidangnya. Nasihat dianjurkan untuk semua kita, tetapi apa? Lihat bidang-bidang nasihat tersebut, apakah cocok? Apakah kita mengilmui terhadap perkara yang akan kita nasihati? Di sisi lain kita apa, dituntut untuk saling menasihati, cuman apa? Kadar kita. Ya. Sudah ada faknya istilahnya. Sudah ada orangnya yang menasihati ulama, ya ulama lagi. Supaya apa? Supaya jelas dan supaya gamblang dalam nasihatinya. Meskipun tadi masing-masing kita dituntut. Sehingga tadi banyak orang-orang yang apa, rame-rame meramaikan dunia maya. Yang penting bisa nulis. Yang penting punya blog, istilahnya seperti itu. Ya, menyibukkan diri dengan hal itu. Coba sibukkan dengan menghafal Arba'in Nawawi. Sibukkan dengan menghafal Al-Quran. Iya. Itu lebih bermanfaat ketimbang apa, seharian dari sore sampai malam duduk di hadapan apa, internet, atau seharian apa, megang HP, nggak pernah ngantuk. Ya. Anda lihat orang-orang yang seperti itu tidak pernah ngantuk. Tapi coba duduk di majelis ilmu atau mengajar saja lebih bermanfaat dikala waktunya untuk mengajar manusia. Itu sangat bermanfaat ketimbang apa, menyibukkan perkara-perkara yang tidak jelas, bahkan apa, semakin memicu permusuhan satu dengan yang lainnya, bukan tambah beres. Ya, karena yang namanya dunia maya, antum salah baca apa, yang bukan marah bisa jadi marah, tergantung bacanya seseorang kan. Coba antum SMS dengan yang lain, kalau yang bacanya baca nada marah jadi marah, padahal bukan. Banyak orang yang salah faham. Sehingga nasihatkan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Rahman, sibukkan kita dengan ilmu, jangan dengan perkara-perkara yang itu. Syekh senantiasa terus menghasung, menghasung dan menghasung para talabatul ilmi untuk apa? Menjauhkan diri daripada internet. Ya. Kebaikannya walaupun ada sedikit. Dan apa, tidak ada yang keluar jadi ulama yang menyibukkan dirinya dengan internet. Tidak ada. Ma kharajal internet ulama. Tapi gunakan tadi fasilitas-fasilitas yang ada antum untuk rekaman Al-Quran, hadis atau kitab-kitab yang patut dan layak untuk apa membantu kita dalam talab ilmi. Tayyib. Kemudian yang keenam, tanazzuhuhu wa taqaddusuhu an kulli zaujatin wa waladin wa dzalika likamali ghina. Tersucikannya dan terbersihkannya Allah SWT dari setiap istri dan anak. Yakni Allah SWT tidak memiliki istri dan anak. Allah Maha Suci daripada hal itu. Allah dibersihkan daripada hal itu, disucikan daripada hal itu. Karena istri dan anak merupakan aib bagi Allah SWT. Hal itu likamali ghinah, karena sempurnanya kekayaan Allah SWT, maha cukupnya Allah SWT dari yang lainnya. Tidak perlu pelayanan dari istri anak. Yang hal ini tentunya apa? Merupakan naqsin fil abdi, kekurangan dalam hamba ketika si hamba tidak memiliki istri dan anak. Bahkan ketika dia memiliki istri saja, dia merasa kurang, tidak diberikan anak. Ya. Oleh karena itu, Nabi Zakaria senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Ya. Untuk memohon anak, karena merasa kurang kalau dia hanya dengan istrinya saja. Tidak dianugerahi seorang anak. Ya. Sehingga beliau apa? Dengan tulang yang rapuh, dengan rambut yang beruban, terus tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT. Walam akun bidu'aika syakiyya. Aku tidak akan pernah kecewa untuk berdoa kepada engkau ya Allah. Untuk diberikan apa? Anak. Sebagai bentuk kesempurnaan beliau. Ya. Tetapi bagi Allah SWT itu adalah aib yang Allah harus disucikan. Ya. Sehingga ketika Allah SWT tidak memiliki istri dan anak, bukan berarti Allah SWT laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang memerintahkan kita membahas tentang Allah SWT. Semua lawazim yang berkaitan dengan Allah SWT batil. Lawazim yang batil, yang keliru. Jika ada keharusan, kalau begini berarti Allah begini, kalau tidak gini berarti begini. Tidak. Kenapa? Li'adam dalil. Tidak ada dalil yang membahas tentang hal itu. Tayyib. Yang ketujuh, tamamu iradatihi wa sultanihi binufudhi qadaihi fi jami'il ibadi fala yamna'uhu quwwatu mulkin wala kathratu adadin wa malin. Sempurnanya kehendak Allah SWT dan kekuasaannya, yang mana ketentuan dan hukum Allah SWT berlaku, nufudh ay madha, berlaku fi jami'il ibadi, pada seluruh hambanya. Ketentuan dan keputusan Allah SWT berlaku pada seluruh hambanya. Tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa mengelak dari hukum dan ketentuan Allah SWT. Ya. Baik itu apa? Tau'an au karha. Secara terpaksa. Ataupun secara ridha. Semuanya tunduk di bawah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga fala yamna'uhu quwwatu mulkin, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak dan kekuasaan Allah SWT, kekuatan suatu kerajaan pun. Ya. Ataupun apa? Banyaknya bilangan, banyaknya tentara, banyaknya harta. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuasaan dan ketentuan Allah SWT. Tanya. Dan yang kedelapan, azamatullahi fauqa ma yatasawwaru, agungnya Allah SWT di luar apa yang digambarkan, ya, di luar jangkauan yang tergambar pada seseorang, yang terlintas pada seseorang. Bihaitsu la yastati'u al-uqulu lahu tamthila, yang mana tidak ada akal-akal manusia yang bisa menyerupakan Allah SWT. Tidak ada yang terlintas dalam akalnya seperti apa Allah SWT. Ya. Wala tatawahhamuhul qulubu lahu suratan, dan tidak ada hati-hati manusia yang bisa menggambarkan tentang Allah. Ya. Dia melamun, menghayalkan tentang Allah seperti apa, tidak akan bisa. Itu menunjukkan apa? Agungnya Allah SWT di luar jangkauan orang-orang yang menggambarkan tentang Allah SWT, membayangkan tentang Allah SWT. لِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ كَمِثْلِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Ya, karena Allah SWT tidak ada satu pun yang menyerupainya, dan Allah SWT maha mendengar dan maha melihat. Itu Allah SWT. Sedangkan makhluk dengan makhluk saja tidak ada yang bisa menggambarkannya, terlebih Allah. Antum lihat ruh, ruh kita, di mana ruh kita? Ruh kita di mana? Hah? Enggak ada yang tahu ruh. Di mana ruh kita? Di mana Abu Hafsah? Siapa yang tahu? Abu Faiz. Di mana ruh kita? Ruh antum lah. Gampangannya. Di kuburan. Itu di akhirat. Ruh kita ada di dalam jiwa kita masing-masing, di dalam badan kita. Ya. Ruh kita itu ada di dalam badan kita masing-masing. Kalau antum enggak ada ruhnya apa? Sudah wafat. Iya. Maka ruh kita yang ada dalam jasad kita ini, apakah kita bisa bayangkan seperti apa ruh kita? Bisa antum bayangkan? Ruh antum masing-masing? Itu hanya saja apa? Makhluk dengan makhluk tidak bisa membayangkannya. Tidak bisa menggambarkan ruh kita masing-masing seperti apa. Apalagi apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanjib. Makhluk dengan makhluk saja terkadang tidak bisa menggambarkan. Yang kesembilan, ikhtisasullahi bil asmaul husna wa sifatil ula, terkhususkannya Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang sempurna dan baik dan sifat-sifat yang luhur yang agung. Ingat, luhur di sini bukan bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Sunda luhur itu apa? Atas. Itu luhur. Ya, sehingga ada daerah jati luhur. Karena dia di tempat atas. Tapi luhur ini menurut apa? Bahasa Indonesia. Luhur itu sama dengan apa? Agung. Tinggi, mulia. Yang ke-10, istiwa Allahi ala arsyihi. Istiwanya Allah SWT di atas arsyihnya. Wahuwa uluwuhu wastiqraruhu alaih, yaitu tingginya dan menetapnya Allah SWT di atas arasnya. Ala wajhil layaqi bihi, sesuai dengan cara yang layak bagi Allah SWT. Tidak kita diperintahkan seperti apa Allah SWT mendiami arasnya, berada di atas arasnya. Itu bukan urusan kita. Semua yang berkaitan dengan Allah SWT adalah urusan Allah. Kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah nufawwidu al-kaifiyah, hanya menyerahkan tata caranya, sifat secara rincinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan. Dan dengan ini pun bukan berarti ada lawazim. Kalau Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia? Apakah ketika Allah turun ke langit dunia arasy-Nya kosong? Lawazim lagi. Iya. Seperti antum, ketika antum keluar dari rumah berarti apa? Kosong rumahnya. Iya. Tidak ada antum. Sekarang kalau Allah SWT turun ke langit dunia, arsinya kosong apa ada? Apa jawabannya Abu Dafa? Ada. Tajib. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa memastikan ada dan juga tidak bisa memastikan tidak ada. Karena ini apa? Berkaitan dengan Allah SWT. Kita cukup beriman maksudnya Allah SWT di atas arasy-Nya, dan berimani pula Allah SWT di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Kita tidak diperintahkan untuk membahas bagaimana tentang keberadaan arasy-Nya ketika Allah SWT turun. Tayib. Ini semua adalah ilmu Allah SWT terhadap dirinya, bukan urusan kita. Tayib. Ya, karena berkata dengan Allah SWT bukan dengan lawazim, bukan dengan akal, bukan dengan persamaan dengan makhluknya. Kemudian yang ke-11, umum mulkihi lisamawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Umumnya, mencakupnya, luasnya kekuasaan Allah SWT mencakup langit-langit dan bumi, dan juga apa yang ada di antara keduanya, serta apa yang ada di bawah bumi, di bawah tanah. Dan yang ke-12, si'atu ilmihi wa quwwati qahrihi wa hukmihi. Luasnya ilmu Allah SWT, kuatnya kekuasaan Allah SWT dan hukumnya. Wa annal khalqa la yuhituna bihi ilma, dan makhluk tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makhluk tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya kurang. Likusuri idrakihim, karena kurangnya pengetahuan makhluk. Amma yastahiquhu Rabbul Azim. Dari perkara-perkara yang hal itu merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tadi. Kurangnya pengetahuan kita untuk mengetahui Allah. Apakah Allah SWT ketika turun ke dunia arasnya seperti apa? Itu tidak ada ilmu kita. Kurang pengetahuan kita tentang hal itu. Dan Allah SWT tidak mengkhabarkan kepada siapapun, baik itu kepada nabinya, bagaimana kondisi ketika itu? Tidak. Jika itu ada, pasti Allah SWT apa? Khabarkan kepada nabinya. Karena kurangnya apa? Pengetahuan makhluk dari perkara-perkara yang merupakan hak Allah SWT yang Maha Agung, min sifatil kamal wal azamah, dari sifat kesempurnaan dan keagungannya. Itu yang terkandung dalam khutbah Ibnu Qudamah yang dijelaskan atau dirinci oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Ketika dia sudah berilmu, bisa. Ya, ketika dia sudah berilmu, sudah tahu hukum. Dari mana? Oh iya, saya dulu ada orang yang peringatkan kamu jangan berbuat seperti ini. Tapi saya penyelonong terus. Itu bentuk sombong dia. Kenapa? Karena batarul haq, menorak kebenaran berarti. Kita akan terasa masa-masa kebelakang kita tatkala ada orang yang mengingatkan kita. Kemudian kita apa? Kekeh istilahnya. Tidak mau mendengar, tidak mau berpaling terhadap apa yang dinasihatkan orang lain. Itu adalah bentuk kesombongan, batarul haq, dan juga gomtun nas, meremehkan manusia. Tayib. Itu apa? Tatkala kita sudah berilmu atau kita sendiri tahu itu adalah tidak boleh, tapi kita masih senang, maka itu adalah kesombongan. Kenapa? Batarul haq, menolak benaran. Iya. Kita yang akan tahu kan? Yang tahu itu kita sendiri. Ya, kita tahu kebenaran, kemudian kita apa? Tidak melaksanakannya, itu cuma kita yang tahu. Orang lain tidak mungkin tahu, kecuali yang menyaksikan. Tayib. Kita tahu haram. Televisi umpamanya. Gambar. Masih senang. Enggak punya TV, punya laptop. Atau punya notebook, banyak ke sana tontonan, bisa beli CD, ya, bisa dimasukkan. Tahu kan kita sebenarnya itu adalah apa? Perkara keliru, tapi kita tetap aja apa? Melanggar batasan itu. Itu adalah bentuk kesombongan kalau kita faham. Dan yang lain-lainnya daripada perkara-perkara yang hal itu dilarang oleh syariat. Tayyib. Wallahu a'lam bissawab. dinasihati. Kalau kita melihat seseorang yang melakukan perkara yang tidak boleh dan dia tahu, dinasihati, diingatkan secara langsung. Itu bentuk cintanya kita dengan muslim satu yang lainnya, bukan membiarkan. Ya. Tadi jangan sampai langsung buka internet, nulis di internet si fulan kada kada. Datangi saja. Ya. Dinasihati. Didekati. Sebagai praktik bentuk pengamalan, maksudnya al-mu'minu yashuddu ba'dahu li ba'din. Saling menguatkan, saling mengokohkan. Tayyib. Kalau dia bersikeras dan itu adalah pelanggaran manhaj dan akidah, kita adukan kepada apa yang lebih berilmu lagi. Ya. Sudah kita nasihati, tidak mempan pula diadukan kepada apa? Orang yang lebih berilmu. Seperti itu. Baru tahapan dengan tahapan telah ditempuh. Ya apa boleh buat? Akhir dawa al-kay katanya. Akhir obat itu dikay. Ditusuk dengan besi panas. Ya. Tapi bukan berarti dia ditusuk nantinya, ya. Maksudnya apa? Obat yang lain ada nanti, yang terakhir. Tadi. Seperti itu. Makanya ini tadi sifat yang harus kita membina ya, masing-masing kita, itu kibir tadi, sombong. Menolak kebenaran, meremehkan yang lainnya. Tadi. Bagaimana untuk kita membina bahwasanya diri kita itu apa? Yaslam wal qabul lid dalil. Menerima dengan sepenuh hati terhadap dalil. Itu bagaimana caranya? Bagaimana kita membinanya? Tayyib. Sehingga kita apa, sebagai orang yang wa ta'na, sami'na wa ta'na. Kita mendengar dan taat. Tayyib. Sehingga jika itu benar, apa salahnya untuk kita langsung menerima dari orang lain? Jangan sampai keluar kaidah dulu, membantah dulu, atau gengsi dulu. Kalau saya langsung kalah, gengsi. Minimal saya harus bisa membantah dulu. Nah, bukan seperti itu. Ahlu sunnah menerima kebenaran dari siapa saja, meskipun ahlu bid'ah wal ma'asi. Jika itu benar, kita terima. Tetapi apa? Kebenaran yang kita terima dari mereka limuwafaqatil haqqi fina, karena sesuai dengan kebenaran yang ada pada kita. Bukan berarti mereka dengan sendirinya membawa kebenaran. Apa yang mereka katakan itu benar dan kita telah ketahui kebenarannya. Seperti itu. Bisa dipahami. Jadi sifat yang belum kita miliki ini adalah saling munasoha ini, ya, sifat saling munasoha yang masih berat. Makanya masya Allah, kalau antum ada kesempatan ke negeri Yaman atau Saudi, lihat bagaimana orang-orang Yaman dalam saling menasehati langsung di hadapan mata, bahkan dengan nada tinggi sekalipun mereka apa, ahlan wa sahla, tidak ada marah, yang ada apa, sami'na wa ata'na, mendengar. Sehingga hobinya orang-orang Indonesia itu apa? Menasehati orang-orang Yaman, karena tahu orang Yaman itu mudah menerima nasihat. Tapi apa? Enggan dinasehati. Itu orang Indonesia, berani menasehati orang-orang Yaman, tapi ketika dinasehati enggak mau. Atau apa? Minimalnya bantah dulu. Tayyib. Sebagai keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hum araqu quluban wa alyanu af'idatan. Hatinya ini paling lunak, ya. Meskipun yang keras juga banyak, ya. Dinasihati oleh para masyayikh dari berbagai penjuru, tetap aja keras dia, ngeyel, nggak mau mendengar. Ada juga orang Yaman seperti itu. Tuhib. Tapi apa secara umumnya, mereka telah mendapat tazkiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan nabinya, sehingga mudah untuk menerima nasihat kebanyakannya. Ya, jadi antum enggak khawatir antum ngomong fulan. Ittaqillah, itu biasa. Ya. Coba kita digitukan, ittaqillah. Bertakwalah engkau, takutlah kepada Allah. Ketika ada seseorang yang apa? Berbuat maksiat atau seseorang yang apa? Nginang makan daun kot. Kita bilang ittaqillah ya akhi. Takutlah kamu kepada Allah. Berani kita di hadapannya. Kenapa? Karena enggak mungkin orang yang mana itu mukul. Tidak ada. Mereka bahkan malu. Tahu karena itu salah. Tayyib. Jazakallahu khairan. Seperti itu. Beda dengan kita orang-orang Indonesia, ya. Sehingga sangat faham. Sangat faham kalau orang-orang Yaman yang sudah lama-lama itu tahu sifat orang Indonesia. Ya. Tahu apa yang terjadi di Indonesia. Orangnya apa? Agak sulit untuk menerima nasihat kecuali yang Allah berikan taufik. Ya. Kecuali yang Allah berikan taufik. Sehingga banyaknya perselisihan, banyaknya pertentangan di negeri kita baina du'at wa baina salafiyin, ini karena kuncinya. Bagaimana untuk masing-masing kita mendidik untuk menerima nasihat, mengikuti nasihat, mengikuti kebenaran. Tayyib, ini adalah perkara yang berat, yang perlu banyak-banyak latihan, banyak-banyak menyebarkan diri. Ya, bukan berarti kita remeh, kita hina ketika mengikuti nasihat orang lain, tidak. Bahkan itu tadi merupakan kemuliaan seseorang, tawadhu seseorang, ya, terhadap ilmu, manfaat ilmu seseorang ketika apa dia menjalani kebenaran dan nasihat yang datang dari orang lain yang itu benar. Taib. Dalam babnya nanti insyaallah. Selesai kita dari tingkatan qiraah, ya. Selesai. Apa sekarang? Tayyib, qala rahimallahu taala tsalitsan, yang ketiga, martabatul hadri. Wal hadru bisukunid dal. Al hadru dengan disukunkan dalnya. Al hadr, bukan al hadar, tapi al hadru. Definisinya kata beliau, huwal isra'u fil qiraati ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Cepat dalam membaca tetapi apa, disertai dengan memperhatikan hukum tajwid. Cepat membacanya, cuma apa, hukum tajwidnya tidak dilanggar, tidak ditabrak, ya. Tetapi dia apa, mencepatkan yang pendek, memanjangkan yang panjang. Jadi maksud cepat di sini apa, sesuai dengan kaidah. Kalau lambat jelas, ya. Kalau lambat umpamanya apa, umpamanya kita membaca walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Itu umpamanya termasuk lambat, ya. Umpamanya termasuk tartil yang memanjangkan madmad. Kalau cepat bedanya apa? Mempercepat nafas saja. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam artian apa? Mempercepat yang tidak panjang, tapi yang panjang tetap dipanjangkan. Bukan ngawur. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Ya. Ngawur, cepat selesai. Tayyib. Cepat supaya setoran dapat 5 lembar umpamanya. Ini banyak terjadi di anak-anak. Ya, seperti itu. Sehingga tadi, ya. Atau bahkan seseorang merasa bangga, "Oh, anak saya bacaannya cepat." Ya, cepat seperti apa? Ya. Bagus sesuai Ahmad Tajwid atau tidak? Tayyib. Sehingga antum lihat para ulama qari yang mereka membaca cepat, apakah mereka cepat kemudian dilanggar hukum-hukumnya? Tidak seperti itu. Ya. Sehingga ini perlu pakai catatan apa? Ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Cepat disertai dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid. Seperti tadi, yang empat ya baca empat, yang dua dibaca dua, yang tidak panjang ya dicepatkan. Tayyib. Min idharin wa idghamin wa qasrin wa maddin wa waqfin wa waslin wa ghairi dzalik min ahkamit tajwid. Itu memperhatikan idhar, idgham, qasr, mad, waqaf, wasal, dan yang lainnya daripada hukum-hukum tajwid. Tayyib. Jadi bukan apa? Bukan balapan yasinan. Yang penting cepat selesai. Tidak. Tayib. Atau cepat istirahat kalau anak-anak biasanya. Tayib. Sehingga tadi ya fungsi adanya musammi' yang mendengarkan itu untuk membetulkan. Bukan untuk terus membiarkan sang anak atau lawan mustami' itu salah. Baik antum tasmi' dengan sesama antum, fungsinya antum mengambil teman untuk menyimak hafalan antum, untuk membenarkan, bukan untuk membiarkan. Ya. Dan itu apa perkara yang sangat bermanfaat. Terlebih jika kalau antum mengambil musammi antum, orang yang mendengarkan hafalan antum, orang yang lebih bagus bacaannya dan pengenalannya terhadap tajwid, itu akan lebih membantu lagi untuk memperbagus bacaan. Sehingga bukan berarti kita punya pentasmi, yang penting ada yang mendengarkan, yang penting ada yang nulis, tidak. Yang penting saya setor kesimpulan, tidak. Tapi apa intinya untuk memperbaiki tadi bacaan, untuk mengetahui di mana letak kesalahan kita. Tanya. Ya, sehingga antum silakan cari teman, ya kawan, baik itu satu PT ataupun satu blog, satu masjid di tempat masing-masing. Ya. Bisa sering tasmi, memperdengarkan hafalan, membetulkan. Ya akhi, antum kurangnya di sini. Ya, antum perhatikan ini. Itu untuk dibudayakan coba. Selain kita apa? Ihtimam terhadap Al-Quran. Duduk mungkin setelah subuh 5 atau 10 menit yang menyetorkan masing-masing apa? Satu Quran atau satu muka atau 5 ayat ataupun 2 ayat. Terus hari demi hari akan apa? Bertambah. Tapi cuman melamun ya. Kenapa saya tidak menghafal satu hari satu ayat katanya? Mungkin seumur saya sudah selesai Al-Qur'an. Ya cuman melamun saja, tidak ada buktinya, bagaimana? Ya. Tidak ada bukti. Coba buktikan tadi. Habis salat yang antum bisa. Ya, habis subuh atau habis isya atau maghrib, cari teman dalam satu bloknya atau dalam satu masjidnya. Sehingga akan terus menambah. Memperbaiki seperti itu. Tayyib. Wal hadru madhhabu man qasara al munfasil min al Qur'an. Dan hadru ini adalah madhabnya orang yang membedakan mad munfasil dari kalangan qurra, para ulama qiraah, yaitu mereka membedakan mad jaiz munfasil dua harakat. Ya. Sehingga itu yang dinamakan cepat. Karena kalau kita membaca tartil, mad munfasil itu apa? 4-5. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Itu mazhab tartil 4-5. Tapi kalau antum baca hadar jadi 2. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Sehingga kalau antum lihat menitannya atau detiknya, yang tartil dengan yang hadar, cepat yang hadar. Kenapa? Karena dari tadi pengurangan mad, ya, yang 4 jadi 2, seperti itu. Itu maksudnya. Sehingga akan lebih cepat terdengarnya. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Subhanallahi wa bihamdihi, shukran lakum.